teman terbaru kita pinggiskan buat anda dan semuanya. New Palapa. Rembulan ing wengi tansah nyekseni, agawe aku mikir nisliramu. Cahyane rembulan kala krawane semu yeki, nimas ora ono liyane. Tatapan netramu nembus ing hatiku, agawe aku mikir nisliramu. Cahyane rembulan kala krawane semu yeki, nimas oh ning jero batin pengin tansah sesande. Hatiku mongkaru nimas, nadian nake pepalang, kalangi talan kalang resna. Iku pancen talan supaya resno iki bakal kasembatan. Kita boleh lagi paras manis esem lan kuyumu. aku mung mikir ni siramu. Dua tembang dulu dari saya, semoga dilanjut kembali. Mas Bos, matur suwun, terima kasih Mas Gery.